Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini insyaallah kita akan mulai memasuki juz yang ketiga dari buku Aisar, dan pada halaman 71 bisa kita lihat apa yang akan dipelajari pada juz ini. Yang pertama tentang hukum al-ta'rif. Yang kedua hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian hukum mim sukun, hukum ra dan hukum lam. Serta diakhiri dengan pembahasan tentang macam-macam mad syar'i. Nah, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu hukum al-ta'rif. Ya, insyaallah kita masing-masing sudah mengenal al-ta'rif. Al-ta'rif adalah huruf, ya, adalah harf, ya, salah satu jenis kalimah. Ya. Kalimah Arabiyah ada harf, ada isim, ada fi'il. Nah, al ini termasuk apa? Jenis huruf. Ya. Nah, harf yang masuk ke dalam isim, ya, merupakan salah satu dari sekian tanda-tanda isim adalah ini, al. Ya. Dan fungsi dari al ini adalah untuk menta'rif. Di antara fungsinya adalah untuk menta'rif, menjadikan suatu kalimah yang awalnya munakkar, nakirah, menjadi apa? Mu'arraf, ma'rifah. Ya. Masjidun, ya, masjid. Munakkar masih nakirah. Ketika masuk al menjadi mu'arraf, ya. Menjadi lebih jelas, ya. Lebih tertuju kepada masjid tertentu yang diketahui antara mutakallim dan mukhatab, ya. Al-masjid, ya. Masjid itu, masjid ini, antara yang berbicara dengan yang diajak bicara sama-sama apa? Mengerti, ya. Al ini, ya, juga dinamakan lam ta'rif atau disebut juga lam ta'rif, ya, tanpa menyebut hamzahnya, ya. Namun memang huruf lam ini sering untuk muncul dengan alif atau hamzah, ya. Lam ta'rif ini sukun, lam ta'rif ini menyandang sukun. Nah, dan dia akan mengalami satu dari dua kemungkinan hukum. Imma dibaca dengan apa? Jelas, nah, idhar, atau dibaca dengan idgham. Nah, nah. Baik. Kita baca contoh-contoh pada halaman 72. Nanti berikutnya insyaallah kita terangkan. Nah, kita baca al-ashhadu. Al-anharu. Al-bashiru. Al-banina. Al-jannati. Al-jinnati. Al-halimu. Al-hamimu. Al-khalidina. Al-khasirina. Al-aliyu. Al-alimu. Al-ghafirina. Al-ghalibina. Nah, berikutnya Al-fathu. Al-fawzu. Al-qanitina. Al-qanitina. Al-karimi. Al-kabiri. Al-mizani. Al-mi'adi. Al-waridi. Al-wa'idi. Al-himi. Al-huni. Al-yamini. Al-yaqini. Baik. Tadi kita baru membaca contoh-contoh bacaan di mana al dibaca dengan mengizharkan lam sukun. Ya. Baik. Kapan lam sukun pada al ini dibaca izhar? Bila masuk ke dalam kalimah yang awalannya adalah huruf-huruf ini. Apa saja? Hamzah, ba, jim, dan seterusnya sampai iya. Nah. Kalau kita perhatikan huruf-huruf yang tadi kita baca, yang setelah al itu adalah huruf-huruf yang letaknya jauh dari makhraj huruf lam. Makhraj dari huruf-huruf ini berjauhan dengan letak makhraj apa? Huruf lam. Ya. Baik itu adalah huruf bibir, ya, ataupun huruf tenggorokan, dan ada 1-2 dari huruf lisan. Coba antum baca huruf lam sukun al. Letak makhraj lam di mana? Tepi lidah depan, ya. Tepi depan dengan gusi al. Nah, bila huruf lam sukun ini pada al bertemu dengan huruf-huruf bibir, yaitu apa? Ba, mim, wawu, dan fa, maka dibaca jelas. Ya, contohnya di sini tadi al-mizan, al-waridi, ya. Atau huruf tenggorokan. Ada 6. Hamzah, kemudian apa lagi? Ha, ha, ain, kha, ghain, ya. 6 huruf tenggorokan. Ini juga jauh letaknya antara lidah dengan tenggorokan berjauhan sehingga dibaca dengan jelas al. Nah. Dan ada beberapa huruf lidah. Ya, coba antum temukan huruf apa yang termasuk huruf lidah dari huruf-huruf qomariyah ini. Huruf apa? Qaf. Yang di sini. Huruf apa yang bukan huruf bibir juga bukan huruf tenggorokan? Qaf, kaf, apa lagi? Ha, huruf tenggorokan. Nah. Apa? Ya. Wawu dari bibir. Ya, ya. Nah. Satu lagi. Ya. Jim, asan. Ada 4 huruf ya dari bibir, dari lidah. Jim, ya, qaf dan kaf, ya. Qaf dan kaf masih tergolong jauh, letaknya di belakang. Ya, qaf, kaf di pangkal lidah dengan ujung lidah masih jauh. Kemudian jim dan ya juga di tengah lidah, juga ini mungkin masih dianggap jauh. Al-muhim, bila ada lam ta'rif atau al ta'rif masuk ke dalam kalimah atau isim yang awalannya huruf-huruf ini yang dinamakan dengan huruf qomariyah, maka dibaca dengan jelas, ya. Izhar, ya, yakni membaca dari makhrajnya lam, ya, al. Ya. Baik. Kemudian alif yang di depan yang selalu menyertai lam ini dibaca sebagai hamzah. Ya. Dibaca sebagai hamzah yang berharokat fathah. Al. Ya. Dan ini akan dibaca hamzah bila mengawali bacaan, ya, bila mengawali bacaan. Tanda khusus di atas alif ini dinamakan tanda silah atau tanda wasol, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita perhatikan itu sebenarnya adalah huruf sad, ya, huruf sad yang dipotong bagian belakangnya ya, tinggal bagian kepala itu sod, ya, singkatan dari silah atau wasl, ya, silah atau wasl. Yani kalimat ini atau huruf ini, huruf alif yang akan difungsikan sebagai hamzah, dibaca a, ya. Kapan? Kalau dia menjadi awal qiraah, awal bacaan, ya. Harus dibaca sebagai hamzah biar nyambung, biar terjadi wasl, ya, biar terjadi silah. Karena tidak mungkin kalimat Arabiyah itu naam diawali dengan huruf yang sukun, ya. Tidak mungkin kalimat Arabiyah berawal dengan huruf yang disukun, ya. Selalu berawal dengan huruf yang berharokat, ya. Makanya lam sukun ini membutuhkan apa? Membutuhkan huruf hamzah ini, ya, ketika mengawali bacaan. Nah, bila sebelum alif lam atau sebelum lam ta'rif ini ada huruf yang lain, ada kalimah, maka hamzah tidak lagi diperlukan, sehingga cukup langsung dari huruf yang sebelum hamzah langsung ke huruf lam sukun, ya, seperti yang ada pada bacaan berikut ini. Nah, coba kita baca Rabbal alamina. Ya. Dari ba langsung ke lam, alifnya tidak lagi difungsikan sebagai hamzah, ya. Jadi yang di atas hamzah, di atas alif itu bukan dhammah, bukan harokat, tapi tanda khusus, tanda silah tadi. Wal ula anhumul adzab wa huwal wahidu wa ilaikal masir. يوم الفتح من الغافلين بالحسنى بالبشرى من الجنة. نعم. Halaman berikutnya. Aynal yaqini bil wadi anil hawa walau karihal kafiruna yukhrijul khaba'a بيوم القيامة. نعم. Coba antum ulang dari wal ula, coba dibaca. Baca ulang dari wal ula. Sama-sama. Jangan lupa menggunakannya dengan sempurna. Minal jinnati. Minal jinnati. Baik. Lanjutkan. Baik. Nah, itu tadi hukum apa? Hukum izhar, ya. Dikenal dengan izhar qomari. Ya, izhar apa? Qomari. Alnya al-qomariyah. Ya. Huruf-hurufnya huruf hamzah, ba, jim, namanya huruf qomariyah. Ya. Baik. Jadi al dibaca dengan jelas ketika masuk ke dalam huruf-huruf ini, ya. Sebagaimana jelasnya al ketika masuk ke dalam kata qamar, ya. Qamarun kalau ada al di sebelumnya maka alnya dibaca jelas al-qamar. Ya. Nah, maka ini istilah saja untuk memudahkan kita mengingat. Ya. Al dibaca jelas untuk huruf-huruf atau ketika masuk ke dalam huruf-huruf ini. Nah. Harus dihafal tidak agar kita bisa betul dalam membaca al ini. Nah. Baik, kalau sekarang mungkin tidak perlu. Artinya bukan tidak perlu ya, ini bukan sesuatu yang mendesak untuk kita menghafal, di mana tanda izhar itu sudah jelas ya. Tanda izhar itu jelas yaitu apa? Sukun ya. Tanda hukum izhar atau tanda bahwasanya suatu huruf itu mengalami hukum izhar adalah adanya sukun di atasnya. Jadi kalaupun kita tidak mengenal atau menghafal huruf-huruf ini, insyaallah ya kita akan tetap bisa membaca dengan hukum yang benar. Karena tanda dari izhar jelas beda dengan tanda hukum yang berikutnya yaitu tanda idgham ya, tasydid. Baik. Kita masuk pada hukum yang kedua, idgham syamsi ya. Idgham syamsi juga hukum yang terkait dengan al. Al ta'rif kalau masuk ke dalam huruf-huruf yang tersisa ya, jumlahnya juga sama 14, maka dibaca dengan idgham ya, dibaca dengan idgham, meleburkan huruf lam ke dalam huruf berikutnya. Nah, kemudian huruf yang berikutnya dibaca dengan tasydid. Nah, huruf-huruf tersebut dinamakan apa? Huruf syamsiyah. Nah, ta, sa, dal dan seterusnya ini namanya huruf-huruf syamsiyah. Bila al masuk ke dalam kalimah yang awalannya adalah huruf-huruf ini, maka dibaca dengan idgham, itu idgham syamsi. Baik, coba kita baca. At-tanadi. At-tanadi. Langsung di bawahnya. As-thuluthu. Ya, lamnya hilang. Lamnya hilang secara lafaz, ya. Namun dalam tulisan jelas ya masih ada. Ad-dari. Az-zunuba. Ar-rasulu. Az-zadi. As-salama. Baik, sekarang coba antum baca kolom kedua, at-talaqi dan sampai ke bawah. Baik. Berikutnya idgham syamsi al pada syin. Asy-syamsu. As-subahu. As-subahu. Al-wa'ni. Al-tayri. Al-zalimu. Al-lamama. Al-lamama. An-nasi. Nah, kolom terakhir atau baca syahru. Baik. Atau perhatikan huruf-huruf syamsiyah. Naam. Huruf ta letaknya di mana? Letak makhraj ta ujung lidah. Ta ya. Fa ujung lidah. Ya, dal, zal, ra, zai, sin semuanya di mana? Ujung lidah. Jadi kalau dibandingkan dengan makhraj lam memang sangat dekat. Shin tengah lidah. Sad ujung lidah. Dad tepi lidah bagian samping. Ta, dha, lam, nun semuanya di ujung lidah. Ya, jadi sebab idghamnya huruf-huruf atau sebab idghamnya lam pada huruf-huruf ini adalah karena letak makhraj keduanya yang saling berdekatan. Nah. Baik, berikutnya. Ya, sama dengan yang sebelumnya membaca bacaan idgham syamsi di mana di sini ada kalimah atau huruf sebelumnya sehingga alif tidak kita fungsikan sebagai hamzah. Rabbis samawati. Jadi alifnya tidak dibaca, lamnya juga ya diidghamkan ke sin ya. Rabbis samawati. Baik. Walaysa dzakaru. Minan nadimina. Nun gunahkan dengan sempurna. Minan nadimina. Inna syirka. Nah, coba ulangi. Walaysa dzakaru. Nah, ulangi. Minan nadimina. Nah, berikutnya. Wassabihati sabahan. Sabahan. Sementara kita belum menerapkan kaidah waqaf ya, masih tanwin atau harokat-harokat pada huruf terakhir, kita baca apa adanya. Wassabihati sabahan. Alaihim tufan. Minhum salihun. Wal-wafadi'a wad-dama. Humu al-zalimun. قول الزور من اللاعبين من اللهب حسن الثواب والتين والزيتون بعد بالدين طعام الذين. طيب ulangi dari والسابحات سبحا. عليهم الطوفان. Berikutnya membedakan antara Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Tadi kita sudah sebutkan sebenarnya tidak begitu sulit kita membedakan mana yang dibaca idhar Qamari, mana yang dibaca idgham Syamsi ya, karena tanda jelas terbedakan antara idhar dan idgham. Apa tanda idhar? Sukun di atas lam. Tanda idgham apa? Tasydid ya, tasydid di atas huruf yang setelah lam. Nah, coba Mas Hasan, baca coba. Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin. Ulangi. Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin. Lanjutkan. Samping. Wan nakhlu dzatul akmamin. Ulangi. Wan Wan nakhlu dhatul akhmamin. Akhmami. Ahsan. Tadi nunnya sudah sempurna ya. Wan betul. Akhmami ahsan. Sekali lagi. Wan nakhlu. Wan nakhlu dhatul akhmami. Naam. Bawahnya. Dua baris. Wassak. Wassak wal marfu'i. Ulangi. Wassakti wal marfu'i. Di sini enggak ada wawunya. Ada enggak? Wassakfi. Wassakfi langsung ke lam. Wassakfil. Ada. Wassakfil marfu'i. Sambil membuang suara qaf. Wassaqo di qalqalah. Wassaqo. Kurang dengar ya. Wassakfi wal wassaqfil. Wassaqfil marfu'i. Ahsan. Huwal barrur rahim. Tahan di ra' huwal barrur. Huwal barrur rahim. Baik, barakallahu fiik. Cukup. Baris ketiga, keempat. Wassahabil musakhari wal kummal wadhafati'a wad-dama. Ulang. Mim tasdid beri gunnah sempurna. Wal kummal wadhafati'a wad-dama. Ulangi. Wal kummal wadhafati'a wad-dama. Ahsan. At-tufana wal At-tufana wal jarada. Naam. Anil yamini wa anil shimali. Naam. Ahsan, cukup. Wasyafi'i wal wathri wadzahiru wal batinu. Ulangi. Wadzahiru wal batinu. Taqi wal batinu. Wadzahiru wal batinu. Ahsan. Wal awwal wal akhiru wadzahiru wal batinu. Ulang yang terakhir. Huwal awwalu. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Ahsan. Naam, cukup. Fadal. Ulang dari awal lagi. Asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu wal qamaru bil الشمس والقمر بحسبان والنخل ذات الأكمام والصخر المرفوع. بلاني. والصخر المر والصخر المرفوع. أحسن. والبر الر wal barrur rahim. Ya, ada berapa ra? Yang tertulis berapa? Dua. Masing-masing bertasdid. Ini kita perlu hati-hati supaya tidak terlalu banyak getaran. Huwal barrur. Jadi cukup getarannya ya mungkin sekali. Huwal barrur rahim. Tidak terlalu terus bergetar. Nah. Coba ulang lagi. Wal barrur rahim. Ahsan, ya. Cukup. Lagunya. Was-sahabil musakhkhari. Wal qamara wadh-dhafati'a wad-dama. Ulangi, ada mim tasdid. Wal qamara wadh-dhafati'a wal qamala wadh-dhafati'a wad-dama. Baik, Hasan. Berikutnya. Masih antum. Baris harus keempat ya. Apufana. Apufana wal jaroda anil yamini wa anil shimali. Baik. Now. والشفعي والوتر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب حسن. نعم تلي بس لكي. الشمس الشمس والقمر بحسبان والنخل ذات الأكمام والسقف المرفوع هو البر الرحيم. نعم berikutnya. والسحاب المسخر. ulangi. والسحاب المسخر. Pada kata yang kedua tasydidnya di atas huruf kha saja. Al-musah, sinnya tidak ada tasydid. Was-sahabil musahhari. Ulangi. Was-sahabil musahhari. Was-sahabil musahhari. Was-sahabil musahhari. Ulangi. Musa, bukan mus, tapi Musa. Khoknya yang bertasydid. Was-sahabil musakhari. Nah, khoknya malah hilang tasydidnya. Was-sahabil musakhari. Baik, Hasan. Wal-qamala wat-tafadi'a. Wal-qamala wat-tafadi'a wat. Ahsan. Qafnya disempurnakan umpamanya wal qum wal qummala. Wal qummala wat tafati awat dama. Ahsan. Barakallahu. Addu fana wal attu attu fana attu fana wal jarata. Naam. Anil yamini wa anis shimali. Barakallahu fiik, ahsan. Nah. Kurang besar enggak tulisannya ini? Kurang besar enggak tulisannya? Enggak ya. Jazakumullah khair. Berikutnya. Wasy-syafa'i wal-wadri. Waz-zahiru wal-batinu. Lagi. Ro'nya jangan panjang. Wadh-dhahiru wal-batinu. Wadh-dhahiru wal-batinu. Nah. Wal-awwalu wal-akhiru. Wadh-dhahiru wal-batinu. Baik. Ada berapa kata yang tadi anda baca? Baik. Huwa, al-awwalu, wal-akhiru, wadh-dhahiru wal-batinu. Kita baca dengan menyambungkan. Ya, jadi jangan kita putus-putus perkata. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ya. Ulangi itu, Pak. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ahsan, barakallahu. Halaman berikutnya. Naam. Ya. Halaman 75. Coba kita baca dulu. Kita baca sama-sama dulu. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadida. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Sekali lagi, ya jibalu. Huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Berikutnya, fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wal dhafadi'a wad dama. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. طيب تبعتي تلوسكان. يا جبال أرمي معه والطير ولا وألنا له الحبيب. Nah, dari wa'alanna ini keliru. Wa'alanna, ya. Hamzah lam fathah. Ya jibal awmidi ma'ahu wa'at-tayra wa'alanna lahul habida. Ahsan, betul. Ulang lagi, ya jibalu, sekali lagi. Ya jibalu awmidi ma'ahu wa'at-tayra wa'alanna lahul habida. Nah, cukup. Ya. Baris berikutnya. Wal-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminu. Baik, Hasan. Ulang lagi. Wal-maliku. Wal-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminu. Baik, Hasan. Cukup. Berikutnya. Bawahnya. Fa'arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wat tufadi'a wat dama. Wat dama. Ahsan. Lagi. Fa'arsalna. Fa'arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wat tufadi'a wat dama. Ahsan. Cukup. Ke atas, ya jibal. Ya jibalu awwi bi ma'ahu wa at-tayru wa alanna lahul hadida. Hadida, al-hadida. Hadida. Baik, kemudian alanna tasydid. Alanna lahul, ya. Hadida. Alanna panjang. Gunah. Alanna lahul hadida. Jadi gunahnya lama. Kemudian fathahnya juga panjang. Alanna, ya. Wa alanna. Baik. Ulang dari awal. Ya jibal. Ya jibalu awwi bi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadida. Ahsan. Baik. Kemudian huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Baik, lagi. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Ahsan, berikutnya. Ya. أرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمع. طيب أحسن بارك الله فيك. لكي فأرسلنا هي لكي فأرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل فأرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمع. نعم. Nafasnya enggak cukup. Enggak cukup apa? Habis. Enggak apa kalau memang tidak longgar nafasnya, bisa dipotong di tengah. Ya. Ya, barakallahu fiik. Cukup. Ya. Ya jibalu awwi bima'ahu wat-tayra wa'alan يا جبال عوّبي معه والطير وعلى النال والحديد. طيب أحسن. Ada yang kurang tadi, awibi. Panjang tidak huruf ba-nya, awibi. Panjang. Ah ya, tadi pendek. Ulangi lagi. Ya jibal awibi panjang. Ya jibal awibi معه والطير وعلى النال والحديد. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Pendek, al muhaiminu. Wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Baik, ahsan. Berikutnya. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. أحسن. نعم. Berikutnya. Ulang lagi sekali lagi. Ya. أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَال Naam. Fa arsalna 'alayhim tufana wal jarad wal qumal wat tufati wad dam. Ahsan. Berikutnya. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat tayra wa alanna lahul hadida. Naam. Lagi. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. نعم. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. لكي. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, demikianlah hukum al-ta'rif. Kita sudah sampai atau sudah menyelesaikan yang pertama, hukum al-ta'rif, ada idhar dan ada idgham. Berikutnya, hukum pada nun sukun dan tanwin. Nah, jadi hukum itu sebenarnya adalah sifat, ya. Hukum adalah sifat aridhah. Sifat aridhah yaitu sifat yang kadang muncul, kadang tidak muncul. Nah, baik. Nun sukun juga mengalami idhar dan idgham. Ya. Idhar dan idgham, dan juga ada lagi hukum ikhfa serta qalb. Ya. Kalau tadi lam ada dua saja, idhar dan idgham, maka untuk nun sukun dan tanwin di samping idhar, idgham juga ada ikhfa dan qalb. Ya. Yang pertama idhar, yaitu membaca nun sukun dari makhrajnya. Ya. Coba an. Nah, ini namanya membaca nun dengan idhar dan tidak menambah ukuran gunnah. Gunnah pada nun sukun aslinya segini, an. Nah, segitu. Nah, kalau sudah ditambah lagi namanya menambah ukuran gunnah. Nah, maka yang dinamakan idhar yaitu membaca nun dari makhrajnya an, ya, bukan al. Kalau al namanya sudah menyamarkan nun. Nah, tapi betul-betul melafadzkannya dari makhraj aslinya an, ya, dan memberikan sifat gunnah dengan kadar aslinya an. Nah, itulah makna idhar. Idhar pada nun, ya, tentu juga dialami oleh tanwin, karena tanwin itu definisinya apa? Tanwin adalah suara nun sukun. Ya. Jadi lafadznya seperti nun sukun, namun tulisannya beda. Ya. Wujudnya tidak ada nun sukun, ya, namun hanya berupa apa? Pengulangan harokat. Ya. Pengulangan harokat. Baik. Misalkan mukminun, ya, mukminun. Kita mendengar ada suara nun sukun, tapi kalau kita lihat tulisannya enggak ada nun sukun. Yang adalah nun dhammah, ya, kemudian ada lagi dhammah yang kedua, ya, menunjukkan bacaan tanwin. Nah, maka tanwin juga mengalami hukum yang sama dengan nun, ya, ada idhar, ada idgham, ada yang lain, ikhfa dan qalb. Baik, sekarang contoh bacaan idhar nun sukun. An asri. Nun dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. An asri, baca. An asri. Min hawli. Min hawli. An'amtu. An'amtu. Ya, ha kemudian ain, lalu ketemu dengan ghain. Min ghairi. Tunhauna. Tunhauna. Min khairin. Min khairin. Ulangi. An asri. An asri. Min hauli. An antu. Min khairin. Tunhauna. Min khairin. Coba sebutkan huruf-huruf idhar. Hamzah. Lalu. Ha. Ain, ghain, ha, kha. Ya, dari contoh-contoh tadi kita bisa mengambil huruf-huruf idhar dan semuanya adalah huruf-huruf halqi, huruf tenggorokan. Nah, jadi sebagaimana tadi al ketika bertemu dengan huruf tenggorokan dibaca idhar, ya, maka juga ketika bertemu dengan atau ketika terjadi pada nun sukun, ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi juga dibaca idhar, ya. Taib. Nah, jadi sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah jauhnya letak makhraj antara nun dengan huruf-huruf tadi, ya. Bagaimana dengan huruf-huruf bibir? Nun dengan ba, nun dengan mim, nun dengan wawu, nun dengan fa, ya. Ternyata hukumnya bukan idhar, ya. Hukumnya apa? Ada yang mengalami ikhfa nunnya ketika bertemu dengan fa misalkan, atau mengalami idgham ketika bertemu wawu, ketemu dengan apa? Mim, ya. Taib. Kenapa demikian? Padahal letaknya juga mungkin bisa dikatakan jauh, ya. Coba antara lam dengan nun, lam dengan mim, coba. Al mukmin, ya. Al mukmin. Tadi dibaca apa? Idhar. Al mukmin. Sekarang nun bertemu mim. Apakah juga dibaca idhar? Tidak. Ya, kalau ditanya kenapa demikian, maka jawabannya adalah karena demikianlah sifat bacaan yang sampai kepada kita, yang kita warisi dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tadi yang kita sebutkan alasannya adalah karena jauhnya makhraj. Itu adalah sebab-sebab yang hissi saja yang membantu pemahaman. Ya. Pada asalnya kenapa kita membaca seperti ini adalah alasannya karena apa? Demikianlah qiraah yang sampai kepada kita, ya, sunnah yang kita ikuti dari apa para ulama sebelum kita yang mereka juga membaca seperti guru-gurunya yang bersambung dengan sanadnya sampai Rasulullah, seperti itu caranya membaca. Ya, jadi alasannya adalah karena demikianlah qiraah yang sampai kepada kita. Yang kedua karena tadi, ya, alasan-alasan yang mungkin bisa memahamkan atau memudahkan pemahaman, jauhnya letak makhraj, ya, sehingga terjadi apa? idhar atau dekatnya dengan makhraj, dalam makhraj sehingga terjadi idhar. Al-muhim kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi, bacalah dengan idhar. Apa tadi makna idhar pada nun? Membaca nun dari makhrajnya tanpa menambah ukuran gunnah. Bukan membaca nun dari makhrajnya dengan menghilangkan gunnah. Dan ini mungkin sebagian kita mempraktekkan dengan cara yang keliru, ya. Memberikan makna idhar tidak dengan apa? Dengan makna yang benar, ya. Sehingga justru gunnahnya hilang. An asri, contoh yang keliru, an asri. Gunnahnya mana hilang? Ya. Padahal gunnah itu adalah sifat atau termasuk hak yang harus kita berikan, sifat lazimah, sifat yang terus ada pada nun an, jadi tetap ada gunnah, ya. Walaupun namanya idhar bukan berarti hilang gunnahnya. An asri min hauli, tidak diberi gunnah sekadarnya, ya, sekadar yakni sebagai sifat asli dari nun. Nah, kita tambahkan contoh-contoh idhar. An aminu, an aminu azabin alimin, azabin alimin azabun alimun, azabun alimun waman asdaqu, waman asdaqu mu'tadin athimin, nasihun aminun, nasihun aminun waman awfa, waman awfa ummatin ajalaha, ummatin ajalaha barzakhun ila yaumi, barzakhun ila yaumi. Naam. Aliman hakiman, aliman hakiman min haythu syi'tuma, min haythu syi'tuma. Nah, hati-hati melafadkan fa diikuti dengan syin, fa sya, masing-masing dilafadkan dari makhrajnya. Min haythu syi'tuma, ladun hakimin, ladun hakimin min haythu la tarawnahum, min haythu la tarawnahum ala kulli shay'in hafidhun, ala kulli shay'in hafidhun fabashsharnahu bighulamin halimin, idhar nun sukun atau tanun pada kha. Min khasyati rabbihim, min khasyati rabbihim man khasyar rahmana, man khasyar rahmana bal hum qaumun khasimuna, bal hum qaumun khasimuna, khasimuna بل هم قوم خصمون, بل هم قوم خصمون لمن خاف مقامي, لمن خاف مقامي أعجاز نخل خاوية, أعجاز نخل خاوية من خفت موازينه, idhar nun sukun atau tanwin pada ain. Li ba'dhin aduwwun, li ba'dhin aduwwun la dhulmun 'adhimun, la dhulmun 'adhimun masrufan 'anhum, masrufan 'anhum an'amta 'alayhim, an'amta 'alayhim وَأَجْرًا عَظِيمًا ضِي ya tebal pokoknya wa ajran 'aziman idhar nun sukun atau tanwin pada ghain akharani min ghairikum min ghillin ikhwanan عذاب غير مردود سبق ulang satu baris akharani akharani min ghayrikum min ghillin ikhwanan عذاب غير مردود طيب ذلك وعد غير مكذوب أم خلقوا من غير شيء طيب halaman berikutnya ولا طعام إلا من غسلين فسينغضون إليك رؤوسهم sahum. Ulangi wala ta'amun baik. Kemudian contoh izhar pada ha. Kita baca liyastakhfu minhu laula yanhahum ala ilmin hudan fa'rid anhum fariqan hada wala mauludun huwa jazin ولا مولود هو جاز أنهاكم عنه وجعلنا منهم منها خلقناكم منهم المؤمنون عنها معرضون إن هو إلا ذكر نعم sampai di sini pelajaran kita insyaallah kita lanjutkan bab ikhfa kemudian idgham dan qalb kelanjutan dari hukum nun sukun dan tanwin pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.